Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih taharah atau bersuci dari kitab Safinatun Najah dengan penjelasan dari kitab Kasyifatus Syajah. Kita masuk pada fasal baru tentang rukun tayamum. Wawa al-musamma bil-mutahhir al-mubih. Dan tayamum itu disebut dengan al-mutahhir, alat pensuci, al-mubih, yang memubahkan. Ya, maka tayamum itu bukanlah toharah yang betul-betul toharah, yang menghilangkan hadas. Namun dia cuma toharah yang membolehkan sholat. Artinya hadasnya belum hilang. Jika karena sakit dia tayamum, nanti kalau setelah sembuh, ya kemudian misalnya dia junub, kemudian karena sakit, kemudian tayamum, ya, maka nanti setelah sehat wajib mandi. Ya, wajib mandi. Itu tidak hadasnya tidak hilang dengan tayamum. Ya, sehingga disebut dengan mubih, yang membolehkan sholat. Sekedar membolehkan sholat. Hadasnya tetap tidak hilang. Cuma dia boleh sholat jika tayamum. Kemudian furudu tayamum, rukun dalam tayamum ada 5. Yang pertama adalah naklut turab, adalah adanya perpindahan debu. Kemudian yang kedua adanya niat. Di penjelasannya disampaikan furudu tayamum yaitu rukun tayamum ada 5. Kemudian meskipun di sini disampaikan oleh Syarqawi yang muktamad, yang resmi dalam madhab, rukunnya ada 7. Dengan menjadikan turab, menghitung debu dan niat itu sebagai 2 rukun yang terpisah. Kemudian wal qasdu, dan yang di atau langsung aja yang pertama adalah naklut turab, ya, memindah, mentransfer debu. Yaitu dengan orang yang bertayamum itu memindah debu. Dengan adanya kegiatan dari orang yang tayamum untuk memindah debu, walau min wajihin ila wajihin, meskipun dari wajah menuju wajah yang lain. Ceritanya ada angin yang bertiup. Ini angin yang bertiup pada dirinya. Kemudian sehingga angin tersebut memindah debu tadi dan mengembalikannya kepada dirinya. Atau ada angin yang memindah dari wajah menuju tangan. Atau bi'an hadasahu alaihi turabun ba'da masaihi min turabit tayamum, dengan muncul atau kemudian adanya debu setelah dia mengusap dari satu debu, kemudian dia pindah debu tambahan tadi kepada tangannya atau dari tangan ke wajah. Intinya adalah adanya aktivitas kegiatan berpindahnya debu. Ini atau kemudian lewati saja. Kemudian yang kedua adalah niat. Niat yang perlu dipasang dalam oleh orang yang bertayamum adalah niat supaya boleh sholat, bukan niat menghilangkan hadas. Karena hadas tidak hilang karena sebab tayamum. Sehingga niatnya adalah niat untuk boleh sholat. Kemudian maka disampaikan laraf al-hadasin, tidak boleh niatnya menghilangkan hadas. Li'anna tayamum, karena tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Ya, jika tidak boleh pula berniat toharoh dari hadas. Ya. Demikian juga tidak boleh niatnya melakukan fardu tayamum. Karena tayamum adalah statusnya adalah toharoh darurat. La yaslu ayakuna maksudan, tidak boleh menjadi niat pokok, menjadi maksud pokok, sehingga tidak boleh kemudian niatnya niat tayamum. Niatnya niat tayamum tidak boleh. Alasannya karena ini adalah toharoh darurat, bukan toharoh asli. Ya, kemudian baik arada salat fardin fala buta min niyati istibahati fardhi salati. Dan jika dia menginginkan melakukan salat fardu, maka tidak boleh tidak harus ada niat boleh melakukan salat yang fardu. Kemudian wajib niat ini bergandengan dengan proses pemindahan debu ke tempatnya, ke tempat anggota tayamum. Dan rukun yang ketiga, mengusap wajah. Yang diusap dari wajah adalah tentu bagian luar dari wajah, sampai-sampai bagian luar dari jenggotnya, yang ketika dia punya jenggot, kemudian ketika seorang itu berjenggot, maka bagian luar saja dari jenggotnya yang terurai. Wal mukbil min anfihi ala syafatihi. Demikian juga bagian yang dari hidungnya yang itu berhadapan dengan bibirnya. Ya, maka hidung bukan hanya ininya saja. Tentu di sini ada daerah yang menghadap bibir. Ada bagian dari hidung yang menghadap bibir. Maka yang disini disampaikan, yang diusap bukan hanya batang hidung saja, namun sini yang menghadap ke bibir itu juga termasuk yang harus kena usapan debu tayamum. Menimbang firman Allah Ta'ala, famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajah dan tangan kalian. Kemudian tidak wajib debu itu sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Ini tidak wajib sampai ke tempat tumbuhnya rambut, yang kalau pakai toharoh air itu air wajib sampai ke situ, bahkan juga tidak dianjurkan karena ini satu hal yang menyulitkan. Kemudian yang keempat, kalau di Syafi'iyah mengusap dalam tayamum itu ada yang keempat dalam mengusap tangan, mengusap tangannya seperti wudu, yaitu sampai siku. Yusuf Az-Zabidi di kitabnya Irsyadul Anam menjelaskan tentang tata cara tayamum yang dianjurkan sebagaimana dalam kitab Ardut Talibin. Maka ada yang menjelaskan secara detail tata cara tayamum dalam madzhab Syafi'i adalah meletakkan bagian dalam jari-jari kiri selain jempol. Diletakkan pada bagian atas jari-jari tangan kanan yang juga selain jempol. Biasulata kuju atrafu anamili an musabihati al-yusro. Kemudian dilewatkan pada punggung telapak tangan yang kanan. Nanti ketika telah kemudian telah sampai ke pergelangan, ke tulang pergelangan, maka dia satukan jari ujung-ujung jari. Di pinggir hasta kanan. Kemudian dia lewatkan sampai ke siku. Kemudian diputar bagian dalam telapak tangan, bagian dalam telapak tangan diputar ke bagian bawah hasta. Kemudian dilewatkan di bawah dalam keadaan jempolnya ditinggikan. Kemudian ketika sudah sampai ke tulang pergelangan tangan, maka bagian dalam dari jempol kiri dilewatkan ke bagian atas jempol kanan. Kemudian kiri juga demikian. Itu detailnya. Jadi ini kemudian dilewatkan demikian sampai ke sini, nanti baru kemudian ini cuma ujung saja ini cuma ujung saja, ini enggak, Bu, ini ujung saja, kurang lebih gambarannya demikian. Bagian sini, yang sini enggak, ini dipakai untuk yang bawah. Ya, yang sini debu, yang di sini untuk yang bawah. Nah, nanti begini terus demikian, terus tadi terus jempol ke jempol ke jempol. Jadi ada isti'ab, artinya debu itu betul-betul rata ke seluruh bagian. Terus demikian, kurang lebih gambarannya demikian detailnya. Semuanya falubiliusor kadali, kemudian dibalik. Tadi kan kiri untuk kanan, kemudian ini dibalik sama. Sini kan udah kena. Sampai sini. Makanya tadi sampai tulang pergelangan. Tadi cuma disampaikan. Kemudian jika telah sampai tulang pergelangan tangan, nah, maka kemudian jempol pada jempol. Karena ini sudah dapat debu. Kemudian tangan kiri juga disikapi juga demikian. Kemudian naikkan sedikit. Kemudian ihda rahatain bil ukhra. Kemudian di sini diusapkan ihda rahatain, rahah itu ini. Diusapkan bil ukhra dengan yang lain. Jadi ada kegiatan demikian. Ada kegiatan demikian. Ini kalau di madhab Syafi'i yang menetapkan bahasanya mengusap tangan dalam tayamum itu sampai siku. Lain hanya kalau misalnya sebagai pembanding Hambali yang mengatakan cukup pergelangan tangan. Kalau Hanabilah itu cukup pergelangan tangan, tidak perlu sampai siku. Kalau di madhab Hambali cara tayamum adalah ini tentu ada jari, ada kemudian telapak, nih ada tapak, ada jari. Nih, maka jari itu dipakai untuk ngusap wajah. Jari dipakai untuk ngusap wajah. Kalau di madhab Hambali itu sekali, cuma sekali tepuk, kemudian ini tangannya sampai siku saja. Kalau di Syafi'iyah kan dua kali. Sekali untuk wajah, sekali untuk tangan. Nah, kalau di Hanabilah yang Hambali yang sekali tepuk dan itu untuk wajah dan dua telapak tangan, maka caranya setelah ini berdebu, maka jari itu dipakai untuk wajah. Jari saja. Ini enggak dipakai, enggak boleh nyentuh wajah. Terus, ini dipakai. Yang ada di tapak ini dipakai untuk tangan pergelangan. Kalau kurang lebih ya cuma sedemikian, memakai ini gini. Jadi ini jari itu untuk wajah, kemudian yang ini untuk telapak tangan, untuk punggung telapak tangan. Kalau saya pribadi demikian. Karena hadis yang paling kuat, hadis tentang Ammar bin Yasir itu cuma sekali, di hadis itu riwayat Bukhari, sekali tepuk dan hanya pergelangan tangan. Tapi ya tidaklah diingkari siapa yang beramal sebagaimana di madhab Syafi'i. Jadi kalau di madhab Syafi'i maka tepukan yang pertama untuk wajah dan tepukan yang kedua untuk tangan dengan tata cara yang tadi telah digambarkan. Kemudian yang kelima adalah at-tartib baina mashataini. Adalah urut di antara usapan, wajah dulu baru tangan. Walau an hadasit akbar. meskipun itu hadasnya hadas besar. Jadi meskipun hadas besar itu kalau mandi kan enggak ada urutan, yang penting basah semua. Itu kalau mandinya kalau taharahnya pakai air. Tapi kalau pakai tayamum, kalau pakai tayamum maka wajib urut. Padahal urut itu kan hanya di wudu. Urut itu kan hanya di wudu. Mandi kan enggak urut, boleh jadi kepala dulu, boleh jadi kaki dulu kemudian naik. Ah, boleh saja, yang penting seluruh badan rata dengan air. Ini, kalau wudu ada kewajiban urut. Tapi kalau di jadi kalau air toharohnya pakai air, kalau mandi itu tidak ada kewajiban urut, kalau wudu ada kewajiban urut. Ini, tapi kalau toharohnya toharoh debu, maka di sini disampaikan baik itu hadas kecil ataupun hadas besar semuanya wajib urut. Kemudian alasannya wa inna malam yajib fil husli li anna kenapa kalau mandi enggak mandi pakai air enggak ada kewajiban urut. Kalau ini tayamum dari hadas besar kok jadi urut. Wa inna malam yajib fil husli kalau taharah dalam bentuk mandi dengan air itu enggak wajib urut. Li anna lam makana al wajib fihi at-ta'mim karena kewajiban dalam mandi pakai air itu adalah rata. Maka satu badan itu dianggap seperti satu anggota badan. Seperti satu anggota badan sehingga tidak ada kewajiban urut. Nah, jadi itu kenapa lain hanya dengan madhab Hambali. Kalau Hambali itu tayamum itu ada yang wajib urut dan ada yang tidak wajib urut. Kalau tayamum itu pengganti wudu wajib urut. Wajah dulu baru telapak tangan, baru tangan. Kalau dia pengganti mandi itu enggak wajib urut. Boleh telapak tangan dulu, boleh tangan dulu baru wajah. Ya, tapi kalau di Syafi'iyah ya sama saja. Ya, sama saja antara pengganti wudu atau pengganti mandi yaitu wajib urut. Kemudian tatimah kemudian pelengkap wa sunanuhu hal-hal yang dianjurkan dalam tayamum. Yang pertama adalah membaca bismillah di awal tayamum. Ya, meskipun ini adalah tayamumnya orang yang junub atau wanita yang haid. Sebagaimana dalam wudu. Wa ya'ti biha maka bismillah itu dibaca dengan niat berzikir. Ya, kemudian mengibas-ibaskan tangan atau meniup tangan setelah dipukulkan ke debu. Wa qabla al-mashi sebelum diusap jika debunya itu debu yang banyak. Adapun mengibas-ngibaskan tangan setelah tayamum maka disampaikan hukumnya makruh. Nih, it yusannu karena dianjurkan untuk membiarkan debu itu ada pada tempatnya sampai selesai sholat. Jadi di sini disampaikan kalau setelah selesai tayamum maka kemudian cari tisu atau apa untuk menghilangkan bekas debu itu hukumnya makruh. Itu jika mau ada kegiatan menghilangkan debu itu disarankan agar dilakukan setelah selesai sholat. Iya, jadi meniup juga. Kalau mau ditempelkan dianjurkan untuk ditiup. Tapi setelah kemudian nempel ke wajah atau kemudian nempel di tangan maka dimakruhkan untuk ditiup atau dikibas-kibaskan atau dihilangkan. Dan tadi disampaikan karena dianjurkan debu itu dibiarkan sampai selesai sholat. Kemudian karena dia adalah dampak dari ibadah. Kemudian dianjurkan untuk mendahulukan yang sebelah kanan. Yaitu dengan mengusap tangan yang kanan sebelum yang kiri. Dianjurkan tayamum sambil menghadap kiblat. Kemudian ibda'un masil wajahi min a'lahu. Dianjurkan mengusap wajah dimulai dari yang atas baru ke bawah. Untuk mengusap tangan maka dianjurkan dimulai dari jari jemari. Akan tetapi ida yang memahu gairuhu, akan tapi jika ditayamumkan oleh orang lain maka malah dianjurkan untuk dimulai dari siku. Maka di sini dibedakan antara tayamum sendiri sama ditayamumkan. Kalau tayamum sendiri dianjurkan dari jari menuju siku. Kalau orang lain yang mentayamumkan maka dari siku menuju jari. Kemudian dianjurkan untuk memperpanjang hurrah dan tahjil. Sama dengan wudu. Syafi'iyah menganjurkan untuk melampaui dari yang semestinya. Jadi Syafi'iyah menganjurkan untuk misalnya berwudu tidak hanya berhenti di siku namun dinaikkan. Wajah itu tidak hanya pas wajah namun agak masuk ke ubun-ubun. Maka di sini juga untuk tayamum juga demikian. Hurrah kemudian memanjangkan wajah, watahjil memanjangkan tangan. Kemudian jari jemari itu dibegangkan, tidak dirapatkan setiap kali pukulan untuk mengambil debu. Kemudian mencabut cincin pada pukulan yang pertama. Kemudian watakhlilul asabi menyela-nyelai jari infaraqa fi durbataini. Menyela-nyelai jari jika dia bedakan dua pukulan tersebut karena yang di dua pukulan itu dianjurkan. Dua pukulan, pukulan pertama untuk wajah, pukulan yang kedua untuk tangan itu dianjurkan. Maka ketika dua kali maka ada anjuran untuk menyela-nyelai jari. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum ada tiga. Yang pertama adalah tadi kemudian sambungan tentang hal-hal yang dianjurkan dalam tayamum. Belum selesai. Ada antara hal yang dianjurkan adalah tartibul masatai al-muwalah baina masil wajhi wal yadain, berturut-turut tidak ada jeda yang lama antara mengusap wajah dengan mengusap dua tangan. Kemudian ada tambahan tentang hal yang makruh. Al-makruh dalam tayamum adalah memperbanyak debu, dimakruhkan memperbanyak debu. Kemudian mengulang-ulang masuk usapan di setiap anggota tayamum. Diulang-ulang berarti cukup sekali saja. Kalau diulang-ulang sampai berkali-kali itu hukumnya makruh. Lain halnya dengan wudu. Kalau wudu diulang-ulang sampai 3 kali dianjurkan. Kalau tayamum diulang-ulang malah hukumnya makruh. Kemudian fasal tentang hal yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum setelah sahnya tayamum. Ya, yang namanya batal itu setelah dulunya sah. Kalau sejak awal itu memang tidak sah, nah itu namanya ya, bukan pembatal namun memang tidak ada. Maka yang namanya pembatal tayamum itu setelah sahnya tayamum. Maka ada tiga. Yang pertama semua yang membatalkan wudu. Ya, maka semua yang membatalkan wudu itu otomatis membatalkan tayamum, kentut dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kemurtatan, meskipun kemurtatannya itu bukanlah kemurtatan yang real. Meskipun kemurtatannya itu bukan kemurtatan yang real, itu dinilai oleh Syafi'iyah membatalkan tayamum. Apa contoh kemurtatan yang tidak real? Kamalau haka sobiyun al-kufra. Semisal ada anak kecil tentu yang sudah tamyiz, kemudian dia menceritakan kekafiran. Itu batal tayamumnya. Karena tayamum adalah toharoh yang lemah. Karena dia cuma untuk membolehkan sholat. Maka toharoh itu hilang dalam kasus semacam ini. Lain hanya wudu dan mandi. Maka dia tidaklah batal dengan kemurtatan yang tidak real. Jadi, contoh kemurtatan yang tidak real, anak kecil. Kan belum balik. Murtad yang betul-betul murtad adalah orang dewasa. Kalau anak kecil yang belum balik, dia tentu tidaklah real kemurtadannya. Nah, tadi disebutkan contohnya anak kecil menukil kekafiran. Jadi dia menceritakan ada temannya yang mengucapkan ucapan kekafiran. Temanku ngomong, Yesus itu Tuhanku. Ini menukil ucapan kekafiran, artinya menceritakan ucapan kekafiran yang diucapkan atau dilakukan oleh orang lain. Ini nanti disebut dengan kemurtadan yang tidak real. Itu membatalkan tayamum si anak kecil tadi. Karena ini alasannya kenapa? Karena ini adalah toharah yang lemah. Nah, terus bawahnya. Yang kemudian yang ketiga, pembatal yang pertama tadi yang membatalkan sholat, semua yang membatalkan wudu, kemudian yang kedua tadi kemurtatan. Kemudian pembatal tayamum yang ketiga adalah tawahumul ma'. teranggapnya adanya anggapan adanya air. Meskipun anggapan tersebut hilang dengan cepat. Karena ada kewajiban untuk mencari air. Ini berlaku jika tayamumnya itu karena ketidakadaan air. Jadi jika tayamumnya karena ketiadaan air, maka tayamumnya itu batal dengan kalau di sini tidak harus adanya air, namun anggapan adanya air. Anggapan adanya air tidak hanya adanya air, namun anggapan adanya air. Semacam ada seorang yang melihat Fata Morgana. Melihat Fata Morgana. Fata Morgana itu apa yang dilihat di tengah-tengah siang ketika panas sekali seakan-akan itu air. Atau ada sekelompok orang, dia melihat sekelompok orang yang dimungkinkan mereka ini bawa air. Tanpa adanya penghalang dalam anggapan tersebut yang menghalangi untuk bisa menggunakan air. Semacam penghalang adanya binatang buas, haus dan yang lain. Maka jika ada penghalang yang diketahui sebelum munculnya anggapan, maka tayamumnya itu tidak batal. Jadi melihat Fata Morgana tadi dianggap di Syafi'iyah dianggap membatalkan, dinilai membatalkan tayamum jika tayamumnya itu karena tidak adanya air. Atau melihat ada orang yang dimungkinkan orang ini punya air yang bisa dimintai. Selama tidak ada penghalang untuk bisa mendapatkan air tersebut. Semacam adanya binatang buas dan yang lain. Ya. Dan fasal pembahasan tentang istihalah. Apakah perubahan zat, berarti kita sudah selesai, kita anggap selesai pembahasan tentang masalah tayamum. Kemudian kita bahas tentang masalah najis. Kemudian apakah kemudian najis itu menjadi suci ketika mengalami istihalah? Itu perubahan zat. Maka di sini disampaikan tentang istilah air yang qai wa yabra minan najas atsalasa, apa yang kemudian membersihkan dari tiga najis. Dari najis itu ada tiga. Najis itu ketika berubah zatnya ada tiga najis, yang ketika berubah zatnya maka dia jadi suci. Yang pertama khamar. Yang pertama adalah khamar. Ketika ada khamar yang berubah menjadi cuka. dan dia betul-betul dia 100% jadi cuka. Maka terjadi perubahan zat. Dan jika ini terjadi dengan sendirinya bukan rekayasa manusia, maka khamar menurut jumhur ulama di antaranya Syafi'iyah adalah najis. Ya, setelah dia jadi cuka, maka dia tidak najis. Apa itu khamar? Kata Syafi'iyah, kullu muskirin, setiap yang memabukkan, walau min nabidin. Meskipun itu dari nabid. Nabid kurma. Apa itu nabid kurma? Nabid kurma itu adalah satu dimasukkan, dibiarkan di sana kurma sampai kemudian yashtaddu, sampai kemudian jadi keras, yaitu keras dalam artian jadi minuman keras. Ketika kurma kemudian dimasukkan ke dalam air, dibiarkan biasanya lebih dari 3 hari, maka dia jadi minuman keras. Maka dia nabis yang merupakan khamar. Tentu nabis itu ada 2 macam. Ada nabis khamar, ada nabis yang bukan khamar. Nabis khamar yang tadi. Di air ada kurma dibiarkan, dimasukkan ke air, kemudian dibiarkan berhari-hari sampai air tersebut itu mengalami proses apa tertentu sehingga jadi minuman keras. Ini nabis khamar. Apakah dia khamar? Jawabannya iya. Ada nabis yang tidak khamar kalau tidak sampai berhari-hari, cuma semalam saja. Ini untuk jadi minuman dingin itu nabis kesukaannya Nabi. Nabi suka bikin nabis malam hari atau sore hari, masukkan kurma, tamar ke dalam air dan nanti pagi harinya Nabi minum. Ya, kalau itu belum jadi minuman yang keras, bukan belum minuman keras, maka itu boleh saja diminum. Nah, ini berkenaan dengan masalah khamar. Maka di sini mau ditegaskan bahasanya apapun bahannya kalau memabukkan itu khamar. Mau itu asalnya nabidh ataupun ini asalnya dari al-qasab, dari tebu ataupun dari madu ataupun dari yang lain. Baik, dia itu adalah benda yang memiliki kehormatan ataupun tidak. Contoh khamar yang memiliki kehormatan artinya dia adalah khamar usirat bil qasdil khaliyah, yaitu satu perasan yang maksud dari perasan ini mau dibikin cuka atau tanpa niat apapun. Ataupun baik itu diperas oleh orang kafir ataupun orang kafir. Itulah khamar yang diperas dengan niat untuk jadi khamar meskipun yang memeras dan yang membuat adalah muslim. Wa yajibu iraqatuha, dan wajib menuangkan dan membuang air perasan ini sebelum dia jadi cuka. Jadi ketika ada orang bikin khamar tujuannya untuk cukanya. Kan nanti khamar dibiarkan nanti jadi cuka. Ada orang yang bikin khamar niatnya untuk jadi cuka, maka tadi disampaikan wajib dibuang. Khamar tersebut wajib dibuang sebelum jadi cuka. Kemudian intakhallalat binafsiha, jika khamar itu menjadi cuka dengan sendirinya, artinya tanpa diiringi dicampuri benda tertentu, tanpa dimasuki zat tertentu atau cairan tertentu atau materi tertentu, faya tahiratun, maka khamar yang jadi cuka, khamar itu najis. Setelah dia jadi cuka dengan sendirinya, maka dia suci. Karena ilah atau alasan khamar itu najis karena dia memabukkan dan unsur memabukkan telah hilang. Dan karena satu cairan perasan itu biasanya tidak menjadi cuka kecuali setelah proses menjadi khamar. Falaulam nakul bitoharoti, seandainya tidaklah kita katakan sucinya cuka yang terbuat dari khamar, la ta'adhar itikhadu khalim nal khamri, maka mustahil kita punya cuka yang terbuat dari khamar. Padahal cuka dari khamar itu halal dengan sepakat ulama. Nah, namun jika itakhallala, jika khamar itu menjadi cuka bi musahabati ainin, karena dimasuki matahari-matahari tertentu. Matahari tertentu. Meskipun matahari tertentu tidak ngefek. Meskipun matahari yang dimasukkan tadi sebenarnya tidak ngefek dalam proses jadi cuka. Tidak punya pengaruh dalam jadi cuka. Semacam dimasuki kerikil. Maka cuka tersebut tidak suci. Padahal kerikil ini tidak punya peran. Tidak punya peran untuk proses alami dari khamar menjadi cuka. Namun cukanya itu jadi najis jika kemasukan materi tertentu sebelum dia menjadi cuka. Alasannya litanajusiha ba'da tahalluliha bil aini allati tanajasat biha qabla takhallul. Logika Syafi'iyah ini ada cairan khamar dimasuki kerikil. Kerikil tidak punya peran untuk menjadikan dia sebagai cuka. Maka kerikil ini masuk, maka kerikil ini mutanajis. Kerikil ini menjadi benda yang kena najis. Maka dia, ya, najis karena khamarnya. Kemudian khamar, cairan khamar di sekelilingnya tadi menjadi cuka yang suci. Namun ketempelan benda. Ketempelan benda najis. Maka itu jadi najis. Maka itu jadi najis. Jadi logikanya kenapa, logika Syafi'iyah kenapa kemasukan kerikil itu cukanya jadi najis, logikanya demikian. Karena ini khamar najis, kemasukan kerikil, kerikilnya jadi ketempelan najis. Setelah itu cukanya, kemudian khamarnya jadi cuka yang suci. Namun benda suci ini bersentuhan dengan kerikil yang najis, maka benda suci tadi, yang benda cair yang suci tadi jadi najis. Itu benda najis yang pertama yang dia berubah jadi suci karena perubahan zat. Dengan syarat itu tidak pakai rekayasa, atau bahkan syaratnya tidak kemasukan benda apapun. Dan lebih-lebih lagi tidak kemudian ada rekayasa, cuma dibiarkan dengan sendirinya dan jadi cuka, maka itu suci. Kemudian yang kedua adalah kulit bangkai apabila telah disamak. Walau biwuku'ih binafsihi, meskipun tersamaknya itu dengan sendirinya, atau dia dimasukkan ke dalam materi yang membuat dia menjadi tersamak, atau materi penyamak yang dituangkan ke kulit tersebut. Dan inti dari penyamaan adalah nasul fudulihi, adalah menyingkirkan sisi basah bagian dalam kulit, menghilangkan sisi-sisi basah dari bagian dalam kulit. Artinya rutubatuh bagian basahnya allati yufsiduha baqa'uha. Jika sisi basah bagian dalam kulit itu dibiarkan, dia akan membuat kulit ini menjadi rusak, menjadi busuk. Wa yutayyibuhu naz'uha. Jika kemudian dihilangkan, maka kulit tersebut jadi tidak busuk. Jadi inti dari apa yang disebut dengan samak itu adalah gimana bagian dalam itu kering. Bagian dalam kulit itu kering. Itu intinya samak. Materi alat untuk menyamak boleh jadi berbeda dengan perbedaan zaman. Dulu alatnya begini, sekarang pakai kimia begini supaya kemudian bagian dalam kering, tidak masalah. Karena yang jadi inti adalah kering. Wa bihaitsu law nuqqi'a fil ma' lam ya'ud ilaihi annatanu wal fasad. Ciri kalau itu proses samak itu sudah berhasil, itu di sini sampaikan cirinya. Lau nuqi'a fil ma, seandainya kamak kulit yang sudah disamak itu direndam dalam air, ini, maka dia tidak akan membusuk. Dia tidak akan membusuk, tidak akan kemudian bau busuk dan busuk itu kembali terjadi pada dirinya. Ya, dan inti dari penyamaan adalah ihalah, terjadinya perubahan zat bukan penghilangan. Nah. Dan wajib mengguyur dan mengguyurnya dengan air manakala materi penyamak adalah benda najis. Kemudian atau mutanajis atau benda yang tersentuh dengan najis. Fala yusalla alaihi wala fihi qabla ghuslihi. Maka kulit yang sudah disamak namun disamak pakai benda najis itu diperbolehkan, namun kulit tersebut harus dibersihkan ya, jika materi penyamaknya adalah benda najis. Dan selama belum diguyur, belum dibersihkan, tidak boleh jadi alas sholat, tidak boleh pula jadi jaket atau pakaian yang dipakai untuk sholat sebelum diguyur pakai air. Dan kulit yang sudah disamak namun belum dengan benda najis namun belum dibersihkan itu sudah boleh dijual selama tidak ada faktor penghalang yang menghalanginya. Kemudian setelah disamak kulit itu suci, bangkai kulit bangkai setelah disamak itu suci, namun suci itu bukan berarti halal dimakan. Karena itu wala yahilu akluhu, kulit yang sudah kulit bangkai telah yang disamak itu tidak halal dimakan. Baik bangkai itu adalah bangkai binatang yang halal dimakan semacam bangkai sapi atau bangkai kambing atau dari yang tidak halal dimakan. Ada lain hanya dengan kulit binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih setelah disamak boleh dimakan selama itu tidak ngefek bagi kesehatan. Ada kambing yang disembelih, normal disembelih, setelah itu kulitnya disamak. Setelah disamak, kemudian dikonsumsi, boleh saja, kalau tidak ada bahayanya. Tapi kalau itu bangkai, meskipun itu bangkai kambing atau bangkai sapi, kulitnya diambil kemudian disamak, maka dia suci namun tidak boleh dimakan. Ya, maka yang suci karena sebab perubahan kondisi adalah kulit bangkai. Sehingga tidak termasuk dalam hal ini. Ya, maka tidaklah termasuk dalam hal ini adalah kemudian wol atau kemudian daging. Maka seandainya dagingnya itu diikutkan proses sama, maka itu tidak manfaat. Jadi ada mita'athuriha bil itibar, karena daging bangkai itu tidak ngefek meskipun dia melalui proses penyamaan. Lain hanya dengan kulit dia karena sebab disama. Kemudian yang dimaksud dengan bangkai adalah binatang yang hilang kehidupannya, hilang nyawanya tanpa ada penyembelihan yang syar'i. Maka termasuk dalam bangkai dalam hal ini adalah hewan-hewan yang tidak boleh dimakan seandainya disembelih. Contohnya misalnya anjing misalnya, atau kemudian apa ya, misalnya kalau Syafi'iyah mengecualikan semua bangkai, kulit bangkai bisa disamak kecuali bangkai babi dan anjing, kecuali kulit bangkai babi dan anjing. Maka misalnya selain itu, misalnya singa misalnya. Kulit singa, binatang buas. Seandainya disembelih, dia tidak boleh dimakan. Nah, kemudian kulitnya diambil disamak, maka Syafi'iyah membolehkannya itu jadi suci, kemudian boleh dipakai. Boleh dimanfaatkan. Demikian juga termasuk bangkai adalah hewan yang boleh dimakan. Namun salah satu syarat penyembelihan tidak terpenuhi. Contohnya disembelih bukan oleh muslim dan bukan oleh ahli kitab, disembelih oleh majusi. Ini. Maka dia statusnya bangkai. Statusnya bangkai. Demikian juga atau disembelih oleh orang yang ihram, ihram haji atau ihram umrah. Di sini dikatakan karena hewan yang disembelih oleh orang yang ihram itu statusnya bangkai. Demikian dijelaskan oleh Ar-Rahmani. Demikian juga misalnya ada hewan yang disembelih pakai tulang, karena tidak boleh menyembelih dengan tulang, maka dia statusnya bangkai. Ini. Dan termasuk dalam bangkai di sini adalah al-mautu hukman, orang yang dia bangkainya itu teranggap bangkai. Ada yang namanya yang teranggap bangkai yaitu anggota badan yang terpotong dari tubuh binatang dalam keadaan dia hidup. Itu statusnya bangkai. Misalnya ekornya dipotong, ekor sapi dipotong. Maka ekor sapi ini statusnya bangkai, teranggap bangkai. Maka gimana kalau kulit ekornya diambil kemudian disamak? Ya bisa. Semacam kulit bangkai yang sulikha minhu hala hayatuhi. Ya, apa, kulit itu dikuliti dari hewannya dalam keadaan dia masih hidup. Ya, misalnya ada hewan yang disiksa dengan bentuk dikuliti dalam keadaan dia hidup, maka itu status kulitnya bangkai, maka dia jadi suci ketika disama. Ya, maka jika kemudian dia hewan itu najis ketika dia dalam keadaan hidup, semacam kulit bangkai, kulit anjing dan babi, maka sama itu tidaklah bermanfaat sedikit pun. Jadi Syafi'iyah itu mengatakan bahasanya sama itu bermanfaat untuk semua kulit hewan yang dia jadi bangkai, kecuali hewan yang dia najis ketika dia masih hidup, yaitu anjing dan babi, maka disamak tidak ada faedahnya. Kemudian catatan al-hayan ingkana makulan, jika hewan itu adalah hewan yang halal dimakan, maka tidak boleh disembelih kecuali untuk tujuan konsumsi. Maka haram hukumnya jika untuk mengambil kulitnya atau dagingnya li said bihi, untuk dijadikan sebagai alat untuk berburu. Maka kalau hewan itu halal dimakan, hewan itu halal dimakan misalnya ayam, maka tidak boleh disembelih kecuali untuk tujuan konsumsi. Haram hukumnya menyembelih jika cuma untuk diambil kulitnya atau diambil dagingnya untuk misalnya mancing misalnya. Ini ada hewan yang halal dimakan, itu tujuan disembelih, tujuannya diambil dagingnya untuk apa? Untuk mancing. Penyembelihannya ini hukumnya haram. Penyembelihannya hukumnya haram. Sedangkan hewan yang tidak halal untuk dimakan, maka tidak boleh disembelih sama sekali, meskipun dalam rangka untuk mengambil kulitnya. Kecuali untuk hewan-hewan yang dinaskan oleh syariat boleh disembelih atau dianjurkan untuk boleh dibunuh atau dianjurkan untuk dibunuh. Maka ini catatan penting tentang masalah penghilangan nyawa. Maka hewan terbagi menjadi hewan yang halal dimakan dan hewan yang tidak halal dimakan. Maka hewan yang halal dimakan tidak boleh dihilangkan nyawanya kecuali tujuannya untuk dikonsumsi. Kalau tujuannya untuk yang lain, tujuannya untuk tadi contohkan, untuk berburu, untuk pakan, mancing. Namun dia pakai daging ayam misalnya. Maka hukumnya haram menyembelih. Hukumnya haram menyembelihnya. Demikian juga termasuk yang terlarang adalah berburu tidak untuk tujuan memakan. Jadi untuk tujuan senang-senang. Ditembak, mati ya sudah ditinggal. Termasuk berburu mancing. Tujuannya cuma untuk senang-senang. Pancing, dapat, dilepas kailnya, dikembalikan lagi. Itu satu hal yang terlarang. Makruh minimalnya. Ya. Wah, minimalnya makruh. Ya kalau mau mancing itu ya untuk dimakan. Nanti dapat ya dibawa ke rumah untuk kemudian diproses untuk kemudian dimakan. Tidak boleh. Cuma untuk mainan. Saya untuk uji kemampuan, kehebatan, teknik mancing. Nah, dapat kemudian dikembalikan lagi, dilepas lagi. Tidak boleh. Minimal makruh. Kalau di kalimat-kalimat yang tadi kita baca malah cenderung ke haram. Kalau itu sampai, kalau itu yang bentuknya menghilangkan nyawa. Ini kalau mancing mungkin enggak sampai menghilangkan nyawa, tapi kalau yang itu bentuknya penghilangan nyawa, ini halal untuk dimakan, kok tidak untuk kepentingan dimakan? Cuma untuk dibiarkan, cuma untuk uji kompetensi saya pinter nembak. Ya, hukumnya haram. Nih, hukumnya haram. Kalau itu hewannya adalah hewan yang tidak halal untuk dimakan, menghilangkan nyawanya hukumnya haram secara mutlak. Ya, kecuali hewan yang dibolehkan untuk dibunuh atau dianjurkan untuk dibunuh. Itu rincian yang bagus yang tadi kita baca tentang hal ini. Demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.